Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat, kesempatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mulia ini juga, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang paling mulia dan menyambung ibadah yang mulia tersebut dengan ibadah yang mulia pula, yaitu thalabul ilmi. Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Berkaitan dengan thalabul ilmi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah untaian bait syairnya, menjelaskan kepada para muridnya tatkala itu, yang mana ini juga merupakan pesan kepada kita semuanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang 6 resep belajar ilmu agama. Beliau mengatakan, "Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu agama. Belajar ilmu agama tidak akan pernah bisa dapat ilmu agama kecuali dengan 6 perkara. Bukan salah satunya. Harus tergabung dalam diri kita 6 perkara. Beliau mengatakan, "Dzaka'un saumbika an tafsiliha bibayan." Saya akan jelaskan tentang perincian tersebut dengan perincian yang sangat jelas. Beliau melanjutkan, "Dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tuluz zaman." Hal yang pertama yang harus kita miliki dalam belajar ilmu agama, yang pertama harus adanya zaka, kecerdasan. Dan kecerdasan ini terbagi menjadi 2. Ada kecerdasan yang memang keturunan cerdas. Ada kecerdasan yang bisa kita dapat dengan terus memurojaah. Yang pertama harus memiliki kemampuan. Kemampuan tersebut baik secara keturunan maupun kecerdasan yang kita dapatkan dengan belajar ilmu agama. Yang kedua, perlu adanya al-hirs, kesungguhan. Belajar ilmu agama enggak bisa nyantai-nyantai. Belajar ilmu agama enggak bisa sambil rebahan. Belajar ilmu agama enggak bisa dengan angan-angan kemudian langsung bisa belajar ilmu agama, tidak bisa. Harus ada yang namanya kesungguhan. Kesungguhan ini bisa berupa kita korbankan sebuah harta. Kita perlu mengorbankan harta untuk belajar ilmu agama. Kita perlu mengorbankan yang namanya waktu. Harus menyisihkan waktu. Bahkan kita harus memiliki waktu tersendiri untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di zaman dahulu, para sahabat tatkala ingin hijrah saja harus mengorbankan yang namanya nyawa, bahkan agama mereka. Kemudian yang ketiga adalah wastibarun. Perlu ada yang namanya kesabaran dalam belajar ilmu agama. Perlu sabar, perjuangan dan sabar. Wabulghatun, dan perlu ada yang namanya bekal dalam belajar ilmu agama. Tatkala sekolah perlu bayar SPP, perlu bayar uang pendidikan, perlu bayar yang lainnya. Perlu yang namanya bekal. Tatkala kita safar pergi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dalam belajar ilmu agama, perlu yang namanya bekal makanan, bekal minuman, bekal yang lainnya yang akan kita gunakan untuk sebagai penguat kita dalam belajar ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya adalah wasuhbatu ustadzi. Perlu ada yang namanya guru dalam belajar ilmu agama. Enggak ada ceritanya belajar ilmu agama itu otodidak, enggak ada. Belajar nahwu otodidak enggak ada. Nahwu, sorof, syafahi, tahriri, enggak ada yang namanya belajar otodidak. Terlebih lagi belajar ilmu akidah, fikih. Perlu ada yang namanya guru, talaki dalam belajar. Karena para ulama dahulu belajarnya talaki berhadapan dengan guru. Kemudian yang terakhir adalah watulus zaman. Perlu waktu yang panjang untuk belajar ilmu agama. Gak ada yang langsung install jadi, gak ada. Perlu yang namanya waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, bahkan seterusnya. Karena yang namanya belajar ilmu agama ini merupakan tugas kita semuanya, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kekayaan dan sebagainya, tidak. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Selagi kita muslim, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama. Tidak menjadi sunnah, tidak menjadi mubah. Hukumnya adalah fariidhah, yaitu wajib bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah masuk pada sebab yang ketiga, yaitu al-ijtihad fil amali salihah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Dan di balik kesungguhan tersebut ada sebuah hikmah, yaitu dapat menambahkan iman kita kepada Allah. Dan dalam cabang al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam amalan soleh, ada suatu mansik, kedudukan. Di antara salah satunya yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak umat manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak umat, mengajak masyarakat, mengajak saudara, keluarga untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik dakwah itulah nanti akan bertambah yang namanya iman kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui sebab-sebab yang dapat menambahkan iman? Bagaimana kita bisa mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan kualitas iman kita kepada Allah jikalau kita tidak kembali kepada pemahaman para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di balik ilmu mereka lah kita bisa mengetahui, oh ini yang bisa menambahkan iman, ini yang tidak. Oh dengan amalan ini bisa bertambah iman kita, dengan ini tidak. Bagaimana kita bisa mengetahui semuanya? Salah satunya adalah harus kembali kepada bagaimana petuah, wejangan, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dari Al-Quran yang difirmankan oleh Allah ataupun hadith-hadith yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amma da'watu ilallahi ta'ala wa ila dini. Adapun dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengajak umat untuk kembali kepada Allah, bukan kembali kepada golongan, bukan kembali kepada organisasi, bukan kembali kepada yayasan, bukan kembali kepada hizbi, bukan kembali kepada siasah, bukan kembali kepada hal yang lainnya, akan tapi mengajak umat untuk kembali kepada Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattawasi bil haqq, dan saling memberikan nasihat dalam kebenaran, wattawasi bis sabr, dan saling memberikan wasiat nasihat dalam kesabaran, ngajak umat untuk sabar dalam menghadapi ujian, mengajak umat untuk sabar dalam menghadapi perintah-perintah Allah. Terkadang manusia itu enggak sabar. Terkadang kita enggak sabar dalam menghadapi perintah-perintah Allah yang banyak mungkin. Oleh karenanya perlu yang namanya kita memberikan nasihat kepada orang lain untuk sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wad'watu ila asliddin, mengajak umat untuk kembali kepada asal, kembali kepada sumber ilmu agama. Wad'watu ila iltizami syara'ihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak umat untuk berpegang teguh kepada syariat-syariat Allah dengan mengamalkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wan nushu lil muslimin, memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Fa inna dzalika min dawa'il imani wa asbabihi, karena sungguhnya itu adalah sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama aqsama ta'ala bil 'asri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-'Asr. Surat Al-'Asr. Ya, surat Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, demi waktu atau demi waktu 'asr. Sebagai faedah bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau bersumpah dengan makhluknya, ya, kita tidak diperbolehkan bersumpah dengan makhluk. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluknya. Tatkala kita mendapati ayat sumpah dalam Al-Qur'an, itu ada dua faedah. Wal 'asr, ada berapa ayat dalam Al-Qur'an tentang sumpah? Wasyamsi wadhuhaha, wadhuha, wal 'adiyati dhabaha. Kemudian wal 'asr, ayat-ayat sumpah ya. Demi waktu asar, demi matahari, demi kemudian apa? Waktu duha. Apa rahasia Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan ayat-ayat sumpah tersebut? Ada dua faedah. Tatkala kita menemukan ayat-ayat bernada atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah di dalam. Yang pertama, menunjukkan tentang pentingnya waktu tersebut. Menyebutkan tentang pentingnya waktu tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wal 'asr, berarti di antara salah satu faedahnya adalah menunjukkan akan keutamaan waktu asar. Kok bisa waktu asar ini waktu yang sangat mulia? Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Man tarakal 'asra faqad batala 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka batal amalannya. Dijelaskan oleh para ulama hadis bahwasannya bisa jadi tatkala seorang itu meninggalkan jamaah sholat asar, menyebabkan amalan-amalan yang lainnya menjadi hangus. Ini menunjukkan bahwasannya sholat asar jangan sampai kita tinggalkan. Ini menunjukkan keutamaan atas waktu tadi. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha, berarti menunjukkan waktu, keutamaan waktu duha. Ini tafsiran yang pertama. Ada faedah yang kedua. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara yang penting setelah menyebutkan sumpah tadi. Menyebutkan perkara yang penting, akan ada perkara yang penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sumpah tadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratnya akan kita baca, wal 'asr, demi waktu asar. Kita sudah tahu bahwasanya waktu asar memiliki waktu yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Faedah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan suatu yang penting setelah sumpah tadi. Apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu, segala bentuk macam manusia, segala macam manusia, dan al-insan dalam ayat itu Allah beri alif lam, artinya menyeluruh seluruh manusia. Lafi husrin, sungguh dalam kerugian. Jadi seluruh manusia itu, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang munafik dan sebagainya, seluruhnya berugi. Ya, hukum asal semuanya merugi. Setelahnya Allah sebutkan illalladzina amanu. Siapa yang tidak merugi? Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Yang kedua, wa tawasau bil haq, dan saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Selagi orang itu beriman, selagi orang itu mengerjakan amalan soleh, selagi orang tersebut menasehati orang lain dalam kebaikan, selagi orang tersebut menasehati orang lain dalam kesabaran, insya Allah tidak masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Ini bukan ana yang mengucapkan ya, ini Allah sendiri yang mengucapkan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat-surat yang banyak, 114 surat, kecuali surat Al-Asr saja, sudah cukup untuk umat manusia. Artinya apa? Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas tidak lepas dari anjuran kepada manusia dalam 4 hal. Mengajak beriman kepada Allah, mengajak orang untuk mengerjakan amal soleh, mengajak umat untuk menasihati dalam kebaikan, mengajak umat untuk menasihati dalam kesabaran. Intinya apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mengajak umat tentang 4 hal tadi. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini, "Anna jinsal insan lafi khusri." Sungguhnya semua jenis manusia masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. "Illa man ittasafa bi sifatin arba'." Kecuali bagi mereka yang memiliki 4 sifat. Kita sudah tahu ilmunya sekarang. Kita mungkin sudah hafal namanya surat Al-Asr. Setiap mau pulang selesai belajar, baca surat Al-Asr. Bahkan dibacakan ketika imam mengimami sholat, dibaca surat Al-Asr. Bahkan kita hafal semuanya. Tapi sekarang kita sudah tahu ilmunya. Bahwasannya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengerjakan amalan soleh, tidak mengajak orang untuk kebaikan, dan tidak menasihati orang dalam nasihat kesabaran. Apa 4 sifat tadi? Yang pertama, al-iman, beriman kepada Allah. Ya, sungguhnya seluruh manusia itu masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang bersifat dengan 4 sifat. Yang pertama, iman, beriman kepada Allah, muslim yakni, wal amalus shalih alladzina biha takmilun nafs. Dilanjutkan dengan mengamalkan amalan-amalan soleh. Yang mana amalan-amalan soleh itu akan mempersempurnakan iman. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya iman tidak hanya keyakinan saja, akan tapi perlu yang namanya amal. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan saja, enggak perlu yang namanya amalan. Mereka mengatakan bahwasanya amalan keluar dari al-musammal iman. Dari ruang lingkup iman, amalan enggak ada. Jadi dalam pandangan mereka, mau orang tersebut beramal, mau enggak beramal, mau meninggalkan sholat, mau mengerjakan sholat, tetap masuk dalam kategori orang beriman. Dan imannya sempurna, kata orang-orang Murji'ah. Akidahnya orang-orang Murji'ah ini diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Sehingga orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mau pelaku maksiat, mau ahli ibadah, imannya sama saja. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah mengatakan apa? Imannya orang yang bermaksiat dan imannya orang ahli ibadah tidak sama. Bertambah dan berkurang dengan amalan soleh. Dan akidah Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya iman tidak hanya dalam hati, perlu yang namanya amalan. Wattawasi bilhaq. Dan yang ketiga adalah menasehati dalam kebaikan. Apa saling menasihati dalam kebaikan itu? Huwa al-ilmun nafi' wal amal salih wad dinil haq. masuk dalam kategori menasehati dalam kebaikan atau dalam kebenaran itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk orang tersebut, bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Karena patokan dari sebuah ilmu adalah mantafa'a wa nafa'a. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengajak orang tadi untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya tidak paham dari ilmu agama, kemudian paham ilmu agama. Kemudian ilmu tersebut diamalkan. Setelah dia mengetahui, berusaha untuk mengamalkan. Setelah mengamalkan, baru memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ini yang namanya ilmu bermanfaat. Wal amal salih wa dinil haq, dan amalan salih dan agama yang sempurna dan agama yang baik. Wa bis sabri ala dzalika kulli, dan saling menasihati orang lain untuk sabar dalam iman, dalam amalan salih, dalam mendakwahkan kepada orang-orang lain. Jadi sabar itu mencakup tiga hal. Sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri. Jadi beda ya antara sabar dan ikhlas. Kebanyakan orang tidak bisa atau tidak membedakan antara ikhlas dan sabar. Ikhlas ana, sabar ana, beda. Ikhlas itu beda, sabar itu beda. Sabar itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari tiga hal. Yang pertama, bersabar atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan kepada kita salat, selesai bekerja, kemudian ada salat maghrib, kita sabar dalam melaksanakan ibadah salat maghrib. Tatkala kita sedang nyaman-nyamannya tidur, istirahat, pagi hari Allah panggil untuk mengerjakan salat subuh, sabar. Ini macam sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah as-sabru ala maksiatillah, bersabar untuk menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, atau bersabar di atas takdir-takdir yang kita tidak sukai. Musibah, suatu hal yang kita tidak sukai, sakit, ya, meninggalnya saudara dan sebagainya. Sabar atas hal tersebut. Wa dzalika anna an-nafsa ad-da'wata ila Allah wan nasiha li ibadihi min akbari muqawwiyatil iman. Bahwasannya berdakwah kepada Allah dan menasehati umat, menasehati para hamba-hamba Allah, min akbari muqawwiyatil iman, termasuk di antara pondasi yang dapat menguatkan iman, dan pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengamalkan kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Sangat besar. Tatkala kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa sholat, membaca Al-Quran, membaca hadis, belajar ilmu agama, dan kita menjadi sebab atas ibadah mereka, selagi mereka terus mengerjakan ibadah tadi, kita dapat pahalanya. Oleh karenanya ini merupakan di antara salah satu sebab keutamaan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak mesti harus banyak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal soleh. Kemudian juga, apakah hanya sebatas menyampaikan saja, kemudian kita mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan? Ya, kita jawab, ya. Tetap kita mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan. Tapi apakah kemudian tatkala kita memerintahkan, kita meninggalkan amalan tersebut? Enggak juga. Tetap kita harus menjadi orang yang pertama dalam mengamalkan amalan tadi. Sangat disayangkan tatkala kita mengajak umat manusia untuk beramal soleh, berdakwah dan sebagainya, tapi kita justru malah meninggalkan amalan tadi. Wa sahibud da'wati la budda ayyas'a binasri hadid da'wah. Dan orang-orang yang mendakwakan ilmu agama itu harus menjadi orang yang paling bersemangat dalam menyebarkan ilmu agama ini. Sebuah kisah yang sudah kita ceritakan tentang kiprah Ali radhiyallahu taala anhu pada perang Khaibar. Ya, kiprah Ali radhiyallahu taala anhu pada perang Khaibar. Kita ceritakan lagi sebagai buah daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari atau dua hari sebelum perang Khaibar, di antara salah satu perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam rangka melawan orang-orang siapa? Orang-orang Khaibar. Melawan siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, dan ini menjadi pertempuran terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerangi orang-orang Yahudi. Setelah mereka diusir dari Bani Qainuqa, setelah mereka diusir dari Bani Quraidah, setelah mereka diusir dari perang Ahzab, mereka masuk semuanya ke Khaibar sebagai benteng terakhirnya orang-orang Yahudi. Sehari sebelum atau dua hari sebelum peperangan Khaibar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'utiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sungguh saya akan berikan royah. Royah itu panji peperangan kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala cinta, dan Allah dan Rasul-Nya cinta kepada dia, dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat tatkala mendengar seruan tadi penasaran dan ingin menjadi orang yang memegang bendera tadi. Siapa yang tidak ingin mendapatkan predikat kayak tadi? Dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia diklaim sebagai orang yang cinta Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dalam sebuah riwayat, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saya tidak pernah mengidam-idamkan, mencita-citakan sebuah kepemimpinan kecuali tatkala perang Khaibar, untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Umar ini memang, sahabat Umar ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia badan yang kekar, yang tinggi, besar Umar. Sehingga dalam sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan kepada Umar, "Ya Umar, dalam konteks haji, ya, dalam konteks haji itu disunahkan kepada kita untuk mencium Hajar Aswad." Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam paham sahabat Umar ini memiliki badan yang besar. Disampaikan, "Ya Umar, berlemah lembutlah kepada orang-orang di sekitar Anda dalam mencium Hajar Aswad," karena memang Umar ini memiliki badan yang besar. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat juga, sahabat Umar ini tatkala menaiki kuda Arab, beda ya kuda Arab dengan kuda Indonesia, tatkala peperangan pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, Umar ini diceritakan dalam sebuah riwayat kakinya itu, Pak, hampir sampai ke tanah, saking tingginya orang sahabat Umar ini. Kuda Arab itu tinggi, besar, warna hitam biasanya. Lah sahabat Umar ini tatkala menaiki kuda itu kakinya hampir sampai ke bawah. Jinjit kalau naik kuda, dikarenakan besar postur tubuh beliau radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar ini memang benar-benar ingin memegang yang namanya panji perang tadi. Setelah Umar itu berusaha menampakkan wajah beliau di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian para sahabat menjawab, "Huwa yastaki ainaihi ya Rasulullah." Dia itu sedang diberikan musibah, sakit di kedua matanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fada'alahu, panggil si Ali datang ke majelisnya Rasul. Fa'utiya bihi, kemudian dia datangkan. Fabasaqa fi ainaihi ka'allam yakun bihi wajh. Kemudian matanya sahabat Ali diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'allam yakun bihi wajh, sehingga yang namanya sakit matanya itu hilang. Ini mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau meludahi sahabat Ali, matanya hilang yang namanya sakitnya, langsung bisa sembuh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan panji tersebut kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang di antara mereka dengan sebab kamu wahai Ali, itu lebih baik daripada humrun na'am, unta merah. Karena kendaraan mewah pada zaman dahulu itu unta. Dan unta itu banyak macam-macamnya, banyak kelas-kelasnya. Dan yang paling berharga di antara kalangan orang-orang Arab pada zaman itu adalah unta yang berwarna merah. Mungkin yang setahu kita unta itu berwarna krem, warna putih, warna coklat. Tapi ada di sana unta yang berwarna merah. Bukan warna merah kayak gini apa ya? Bukan. Sedikit kemerah-merahan. Saking langkanya dan saking berharganya orang-orang Arab pada zaman dahulu. Tatkala mendapatkan hidayah dengan sebab engkau wahai Ali, sungguh itu lebih baik daripada unta berwarna merah. Artinya apa? Sungguh lebih baik daripada harta yang paling indah yang kita miliki. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hidayah kepada orang lain disebabkan dengan kita. Mereka sholat, mereka bayar zakat, mereka dan itu, kita tetap mendapatkan pahalanya. Meskipun kita meninggal dunia. Meskipun kita meninggal dunia. Kita tidak tahu. Anak-anak antum yang antum ajarkan surat Al-Fatihah. Anak-anak antum yang antum ajarkan sholat. Anak-anak antum yang antum ajarkan membaca Al-Quran. Kita gak pernah tahu ke depannya mereka jadi apa. Kita tidak pernah tahu. Orang tua, ayah dan ibu dari Imam Bukhari rahimahullah, apakah pernah membayangkan kemudian anaknya menjadi seorang ahli hadis? Gak pernah membayangkan sebelumnya. Yang mereka kerjakan hanya mengajarkan kepada anaknya ilmu agama. Siapakah yang pernah membayangkan bahwasanya Imam Musyafi'i rahimahullah, orang tuanya pernah membayangkan bahwasanya beliau menjadi salah satu di antara imam 4 madhab yang bisa menguasai bahasa Arab, fikih, hadis, usul, bahkan beliau menjadi perintis ilmu usul fikih. Ya, kita tidak pernah tahu anak-anak kita kedepannya bakal menjadi apa. Tapi yang kita harapkan dari mereka, setelah kita ajarkan apa yang kita ajarkan, apa yang kita bisa kita ajarkan kepada mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang besar, mengajarkan orang lain, kita meninggal dunia, apa yang mereka sampaikan kepada murid-murid mereka, kita dapat pahalanya. Kita tidur, makan, kerja, anak-anak kita mengamalkan sholat karena kita, kita mendapatkan pahalanya. Kita meninggal dunia, tetap dapat aliran pahala, pahala terus. Bisa jadi anak antum pulang dari pesantren, bikin pondok, muridnya 100, dari 100 punya murid lagi, beranak terus, sehingga antum mendapatkan pahala dari apa yang semua mereka amalkan. Kita tidak pernah tahu. Tapi tugas kita hanya terus mengajarkan dan berdoa. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang banyak loh ya. Gak harus banyak ilmu yang bermanfaat itu. Tapi ilmu bermanfaat adalah tatkala kita mengajarkan orang lain dengan ikhlas. Dan kita menjadi orang terdepan dalam melaksanakan amalan tadi. Tatkala kita mengajarkan atau mengajak orang untuk membaca Al-Quran, kita menjadi orang terdepan dalam melaksanakan dan membaca Al-Quran tadi. Sehingga akan ada keterkaitan antara amal dan dakwah akan nyambung menjadi satu. Wa aydan fa innal jaza min jinsil amal. Dan juga al jaza min jinsil amal. Ini kaidah bahwasannya balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan. Ini berlaku dalam hukum dunia maupun hukum akhirat. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Fakama sa'a ila takmilil ibadi wa nushihim wa tawsiyatihim bil haqq wa sabrun ala dhalik la budda ayujziyahullahu minal iman wal quwwati tawakkul ala Allah. Sebagaimana kita berusaha untuk bisa menyempurnakan iman para hamba, menasehati mereka, memberikan kepada mereka wasiat untuk selalu bersabar, dan amat sangat wajar tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut menjadi sebab kuatnya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal imana wa quwwata tawakkul 'ala Allah yahsulu bihi an-nasru 'ala al-a'da min syayatinil insi wa syayatinil jin. dengan kuatnya kita bertawakal kepada Allah dengan iman akan menjadi salah satu sebab yang dapat menolong kita dari para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya tatkala kita ingin mengalahkan musuh-musuhnya Allah dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tidak perlu senjata. Tidak perlu menyiapkan senjata-senjata yang ada. Justru dengan senjata-senjata yang ada, orang-orang kafir itu enggak takut, Pak. Yang mereka takutkan dari kita itu tatkala kita kembali kepada iman yang benar dan takwa kepada Allah. Tatkala kita kembali kepada tauhid, tatkala kita kembali kepada pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat zaman dahulu ditimbang orang-orang Romawi, Persia, orang-orang Yahudi, mereka itu orang-orang yang paling terbelakang dalam urusan senjata. Mereka paling cuma punya panah, pedang, tameng, tombak, kuda, itu saja. Tapi orang-orang Romawi, Masya Allah, orang-orang Persia, senjatanya lengkap bukan main. Tapi justru malah jumlah 3.000 di antara kaum muslimin bisa mengalahkan jumlah mereka yang 100.000, 200.000. Dikarenakan apa? Imannya mereka dan takwa orang-orang, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak bisa dibayangkan, ya. Tatkala kita membaca sejarah, orang-orang Arab tatkala itu, para sahabat Nabi dan murid-muridnya para sahabat bisa mengalahkan adidaya tatkala itu, bisa mengalahkan orang-orang Romawi, Konstantinopel, Bizantium, bisa mengalahkan orang-orang Persia pada zaman itu. Tapi alangkah indahnya tatkala kita bisa membawa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka bekali di zaman kita sekarang. Bahwasanya di antara salah satu jihad yang paling utama yang kita kerjakan bukan jihad keluar, ya, kan, tapi jihad yang paling utama yang paling banyak diwasiatkan oleh para ulama adalah jihad dengan al-ilmu. Jihadun bil ilm, jihad dengan ilmu. Jihad dengan artikel, jihad dengan dakwah kepada orang-orang lain sehingga akan membuat umat ini bisa diberikan pencerahan untuk bisa kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa aidan fa innahu mutasaddin li nasril haq. Wa man tasadda li syai'in fala budda yuftaha 'alaihi fiha min al-futuhatil 'ilmiyah wal imaniyah bi miqdarin shadaqan sidqihi wa ikhlasi. Wa aidan, dan juga fa innahu mutasaddin li nasril haq. Bisa jadi bahkan salah satu faktor utama dimenangkannya seorang hamba dalam kebaikan tatkala mereka menguatkan iman dan amalan-amalan soleh mereka. Fayambaghi lil amir bil ma'ruf, catatan penting. Maka selayaknya kepada orang-orang yang mengajak umat kepada al ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan melarang umat dari yang mungkar, wadda'i ila siratillahil mustaqim ayyaltazima bisidqi, hendaknya mereka itu jujur. Ini bekal pertama. Untuk orang-orang yang berdakwah, kita semuanya punya tugas berdakwah, bukan hanya para asatidz dan para masyayikh. Kita semua punya tugas dalam berdakwah, entah mendakwahkan orang lain atau mendakwahkan diri sendiri untuk bisa beramal soleh. Tugasnya apa? Bekalnya apa? Yang pertama, as-sidqu, harus jujur. Kita dakwah ini tujuannya buat apa? Jangan sampai tatkala dakwah ini tugasnya yang mulia, pahalanya besar, tapi justru kita cari untuk mendapatkan urusan dunia. As-sidqu wal ikhlas. Yang kedua adalah ikhlas dalam dakwah. Jangan sampai niat itu terkotori, jangan sampai niat yang bersih ternodai karena syuhrah, karena urusan dunia, karena urusan-urusan yang lainnya. Fi amrihi wa nahyihi, dalam perintah dan larangannya. Artinya apa? Tatkala kita memerintahkan, kita harus mengerjakan. Tatkala kita melarang, kita harus meninggalkan hal tadi. Hatta yu'ti aqluhu wa yuthmirul iman al-khalis fihi wa fil mad'uin, sehingga akan menumbuhkan iman yang jujur fihi wa fil mad'uin, baik di orang yang mendakwahkan ataupun pada objek dakwah mereka. Sehingga tidak ada yang para jamaahnya mengatakan jenengan ini nyuruh-nyuruh tok tapi enggak ngerjain. Ada yang seperti itu. Kita dapati pernah, kita dapati di tempat lain ya, tatkala kita ditugaskan dakwah di Palu tatkala itu. Kita itu tatkala dakwah di daerah Palu, kita ini sistemnya melanjutkan. Melanjutkan dari yang sudah dirintis oleh orang-orang sebelumnya. Tatkala kita sharing dengan beberapa masyarakat tatkala itu, bagaimana pendapat dakwahnya, bagaimana. Ada di antara mereka yang sampai bilang begini, ustadz-ustadz yang sebelumnya tuh nyuruh tok, tapi gak ngerjain apa-apa. Nyuruh orang buat ini, gak mereka ngerjain. Melarang ini, tapi mereka malah mengerjakan. Sehingga hal semacam ini dicatat oleh para masyarakat dan menjadi catatan untuk para dakwah, para da'i untuk bisa lebih ekstra, lebih terdepan dalam melaksanakan amalan-amalan soleh yang mereka perintahkan. Kemudian wa ayyaltazima fi da'watihi bil hikmah, setelah ikhlas kemudian jujur. Yang ketiga adalah hikmah. Dakwah itu perlu yang namanya hikmah, perlu yang namanya ilmu dalam membaca kondisi objek dakwah mereka. Dari profesinya bagaimana, kondisi masyarakatnya bagaimana, kondisi agamanya bagaimana, sehingga apa yang kita sampaikan itu pas kena kepada objek dakwah, dakwah tadi. Kemudian juga perlu yang namanya arifku, kelemah lembutan dalam dakwah. Perlu kita menata kata-kata sehingga tidak menyebabkan faudho dalam dunia dakwah dan sebagainya, sehingga dakwah yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh para masyarakat. Kemudian as-sabru alal mad'uwin, sabar atas ujian yang didapati oleh orang-orang yang didakwahi. Yang namanya kebenaran itu pasti ada saja orang yang gak suka. Tatkala kita mengamalkan amalan soleh itu pasti ada saja orang yang iri. Tatkala kita mengerjakan amalan-amalan soleh itu pasti ada orang-orang yang tidak setuju, karena mendapatkan, kita menginginkan ridho, seluruh manusia ridho sama kita, itu gak mungkin pak. Kita menjadikan seluruh orang ridho kepada kita, kita menjadikan seluruh orang ridho untuk kita sholat, itu gak ada. Pasti ada saja yang gak suka. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ridho nas ghayatul la tutrok, ridhonya manusia itu sebuah tujuan yang gak mungkin bisa didapati semua orang, yang gak mungkin bisa didapati oleh seluruh orang. Tapi apakah kita diibadah, diperintahkan untuk ibadah untuk mencari ridho manusia? Enggak. Kita diperintahkan ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah untuk mencari ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun orang-orang enggak suka, kita ibadah enggak usah, dalam artian enggak usah goyah, karena yang kita cari itu ridhonya Allah dan ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu bima yad'uhum ilaihi. Dan yang terakhir adalah perlu ilmu dalam dakwah. Bagaimanapun juga ilmu ini merupakan bekal yang terpenting. Setelah ikhlas, jujur, lemah lembutan, hikmah, dan yang terakhir adalah sabar, dan yang terakhir adalah ilmu dalam dakwah kita, sehingga kita bisa mengetahui dan membaca bagaimana kondisi orang-orang yang kita dakwahi. Beda antara ilmu dan hikmah. Ilmu itu pengetahuan ya, idrakus syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui, ilmunya kita bisa mengetahui. Tapi yang namanya hikmah itu beda dengan ilmu. Hikmah itu terkadang orang-orang beda dalam memiliki hikmah antara satu dengan yang lainnya. Bisa satu seorang memiliki hikmah yang tinggi, tapi tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang lain. Kemudian yang terakhir, fa inna tahaqqaqat fi hadhil awsaf athmara da'watuhu wa naf'at bi'idnillah. Apabila seorang itu berusaha merealisasikan dalam dakwahnya sifat-sifat tadi, athmara da'watuhu, maka dakwahnya akan bermanfaat, membuahkan hasil, wa naf'at, dan bermanfaat untuk dirinya, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, wa kanat sababan li quwwati imanihi wa quwwati imanil mad'uwin. Dan hal tersebut akan menjadi sebab dalam menguatkan imannya dan menguatkan iman orang-orang yang mereka dakwahkan. Sehingga ilmu yang bermanfaat sebagai amalan jariah kita akan dapatkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam bissawab.